Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang an-nawasikh, yakni ambil-ambil yang masuk pada mubtada khobar. Di antaranya ialah kana wa akhwatuha, yang amalnya ialah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya dan menasabkan khobar. Kita juga telah mengetahui bahwa kana wa akhwatuha ini adalah fi'il naqis, yakni fi'il yang membutuhkan khobar. Dan juga telah kita ketahui bahwa kana wa akhwatuha itu terbagi menjadi tiga. Dilihat dari syarat peramalnya, ada yang beramal tanpa syarat apapun, ada yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi, atau doa. Ada yang beramal dengan syarat didahului oleh ma, al-masdariyah, ad-darfiyah. Kita juga telah mengetahui bahwa kana wa akhwatuha dalam beramal tidak harus berbentuk fi'il madhi. Tasrifan-tasrifannya berupa fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, juga bisa beramal merafakkan isim dan menasabkan khobar. Naam. Selanjutnya kita pelajari masail yang lain. Al-mas'alatu as-sabi'ah wa tustamalu hadhil af'alu tammatan ay mustaghniatan 'anil khabari fayakunu marfu'uha fa'ilan. Fi'il-fi'il ini, yakni kana wa akhwatuha, bisa digunakan sebagai fi'il tam, artinya tidak butuh khobar dan isim yang dirafakannya menjadi fa'il. Jadi dalam keadaan tertentu kana wa akhwatuha itu bukan fi'il naqis lagi, tapi sudah berubah menjadi fi'il tam dengan meninggalkan khobarnya dan mencukupkan diri dengan isim yang dirafakannya menjadi fa'ilnya. Kapan itu terjadi? Wadhalika idza taghayyarat ma'ani tilkal af'al al-tafsir al-ati. Hal itu terjadi ketika makna yang menjadi ciri khas kana wa akhwatuha berubah, taghayyar, dengan rincian sebagai berikut. Ini harus kalian hafalkan ya. Al-awwal kana bi makna hasala au hadatsa. Ini kalau kana artinya ialah terjadi, nahu qawli ta'ala wa in kana dhu usratin ay wa in hasala, jika terjadi orang itu kesulitan dalam membayar hutang, wa in kana dhu usratin, dan jika orang yang kesulitan membayar hutang itu, ketika orang itu kesulitan dalam membayar hutang, ya, artinya karena di sini ialah wa in hasala dhu usratin fa'il, sudah enggak ada khobarnya lagi karena saat itu karena sudah menjadi fi'il tam. Asani amsa bimakna ad-dukhul fil masa. Asalis asbaha bimakna ad-dukhul fis sabah. Yang kedua, amsa artinya masuk waktu sore, bukan sore-sore ya, tapi masuk waktu sore. Asbaha artinya masuk waktu pagi, bukan pagi-pagi, tapi masuk waktu pagi. Nahu qawli ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ay hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Maksud si Allah, ketika kalian masuk di sore hari dan ketika kalian masuk di pagi hari. Tumsuna dhamir menjadi fa'ilnya. Tusbihun dhamir fa'il jamaah menjadi fa'ilnya. Mana khabarnya? Sudah enggak ada lagi. Karena saat itu amsa dan asbaha sudah berubah menjadi fi'il apa? Tam. Rabi' abha bimakna dukhul fi dhuha. Jadi abha artinya masuk waktu duha, bukan pada waktu duha, tapi masuk waktu duha. Nahu abha rajul aida khala fi dhuha. Laki-laki itu masuk pada waktu duha. Rajulu fa'il, abha fi'il tam, sudah tidak butuh khobar lagi. Al-Khamis bata bimakna dukhul fil bayan. Bata artinya masuk pada waktu malam. Nahu batal qawm aida khulu fil bayan. Kom itu masuk waktu malam. Al-Qom fa'il. Dama, asadis dama bimakna bakia. Dama yang artinya selama, ini artinya tetap. Nahu qawli ta'ala ma damatis sama wa tuwal aq. Selama langit dan bumi itu tetap ada. Ay baqiyat as-samawat fa'il, dama fi'il tam. As-sabi' dhalla bimakna dama wastamara. Dhalla yang asalnya artinya apa ini? Siang-siang atau berubah menjadi, nah berubah maknanya dari asalnya tadi, artinya dhalla dama wastamara, terus menerus. Nahu dhallal yawm aidama dhillu. Hari ini terus berjalan atau berlalu ya. Al-yawmu fa'il. Sara bimakna intaqala. Yang ke-8. Al-Thamin. Sara artinya pindah. Yang asalnya berubah menjadi pindah. Nahu sara al-amru ilaik a-intaqala. Urusan ini berpindah kepadamu. Al-amru fa'il. At-tasi bariha bimakna dhahaba. Bariha yang asalnya senantiasa atau selalu berubah menjadi dhahaba, pergi. Bariha zaidun ay dhahaba. Zaid pergi. Zaid fa'il. Al-Asyr infaka bermakna infasola. Infaka yang artinya asalnya ialah selalu atau senantiasa berubah artinya menjadi apa ini? Infasola, terpisah. Infakal khotam, cincin itu terpisah, ay infasola. Khotam fa'il. Tanbih. Wa istasna min hadha thalathatul af'al. Zala wa fati'a wa laysa fa innaha mulazimatu linaqsi ay tahtaj ila khabar yutima bil kalam. Dari semua fi'il kana wa akhwatuha ada tiga yang dikecualikan dalam masalah ini, yakni zala, fati'a dan laysa. Ini semua tetap pada fi'il lazimnya. Ya. Oh, pada fi'il apa ini? Naqis. Tidak berubah menjadi tam. Sehingga tetap membutuhkan apa ini? Khobar. Untuk menyempurnakan kalam. Jadi karena wa akhwatuha, semuanya bisa berubah menjadi fi'il tam. Kecuali tiga. Zala, fati'a dan laisa tetap bertahan sebagai fi'il naqis apapun keadaannya. Fa'afik. Jadi terjadinya karena wahwatua berubah menjadi fi'il tam itu ketika apa ini? Makna asalnya berubah ya. Nah, bagaimana supaya tahu? Ya kalian lihat susunan kalimahnya ya, ini cocok apa enggak untuk dijadikan fi'il tam ya. Kalau ternyata enggak cocok berarti ya hukum asal maknanya tetap fi'il naqis. Nah, as-saminah, masalah yang ke-8, takhtassu kana bijawazi ziyadatiha bisyartain. Lafat kana, khusus lafat kana, berarti saudaranya yang lain gak ikut hukum ini. Khusus lafat kana boleh tampil sebagai lafat yang zaidah, yang ditambahkan untuk menguatkan kalam saja, enggak berfungsi amalnya. Dengan dua syarat. Al-awwal an taquna bi lafdil madhi kana lafadznya berbentuk madhi, enggak boleh mudhari atau amr, enggak boleh, harus berbentuk madhi itu kana. Atsani antakuna fi hasfil kalam. Yang kedua, berada di hasfil kalam. Wal murad bi hasfil kalam antaku abaina syai'aini mutalazimaini laisa jaran wa majruran. Yang dimaksud hasfil kalam itu ialah berada di antara dua lafad yang saling berkaitan. Hasful kalam itu ya, berada di antara dua lafad yang saling berkaitan. Yang penting bukan jar dan majrur. Jar dan majrur kan saling berkaitan. Ada huruf jar, ada yang dijarkan ya. Tapi ini tidak diterapkan di sini. yang lainnya bisa, tapi kalau jar majur enggak bisa. Jadi karenanya tadi itu berada di antara dua lafaz yang saling berkaitan. Yang penting bukan di antara jar dan majrur. Ini kal mubtada wa khabari. Seperti mubtada dan khabarnya. Mubtada itu berkaitan dengan khabar. Namanya hasul kalam. Kalau kana berada di antara mubtada dan khabar, ya. Coba lihat contohnya. Nah, Zaidun kana alimun. Zaidun mubtada. Alimun khabar. Kana Zaida. Ditambahkan untuk menguatkan, enggak berfungsi amalnya. Jadi artinya sungguh Zaid itu orang yang berilmu. Nah, karenanya untuk menguatkan, ya, tidak beramal merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ini khusus lafaz karena saja, ya. Saudaranya yang lain enggak ikut. Wal fi'li wa marfu'ih, atau berada di antara fi'il dan yang dirafakannya. Yang dirafakannya itu adalah fa'il, kalau fi'ilnya maklum, atau naibul fa'il. Kalau fi'ilnya apa ini? Majhul. Nah, karena berada di antara itu, nah, coba lihat contohnya. Nahu lam yujad kana misluka. Tidak dijumpai orang yang seperti kamu. Misluka jadi apa? Naibul fa'il. Kana yujadu itu fi'il majhul, ya. Nah, karena berada antara fi'il majhul dan naibul fa'il dalam keadaan lafadznya madhi itu karena, maka Zaidah tidak berfungsi amalnya, tapi untuk menguatkan. Jadi sungguh tidak dijumpai orang seperti Anda. Nah, entah itu dalam kebaikan atau dalam kejelekan, ya. Nah, kebaikan itu enggak dijumpai orang seperti Anda dalam hal kebaikan, ya. Atau kalau dia jahat, enggak dijumpai orang seperti Anda dalam kejelekan. Wal mausul wasilati, atau berada di antara isim mausul dan silatul mausul. Nah, ja'alladhi kana akramtuhu. Ja'alladhi kana akramtuhu. Nah, karena berada di antara alladhi isim mausul dan akramtuhu silatul mausul, maka kana Zaidah. Sungguh telah datang orang yang aku muliakan. Wasifati wa mausif wa mausi wa mausufiha, berada di antara sifat dan mausufnya, naat dan manutnya. Nahu martu bi rajulin kana qaimin. Rajulin itu manut, qaimin sifatnya, naat, ya. Karena ada di antara itu, maka Zaidah. Aku melewati laki-laki yang berdiri. Wa ma'at ta'ajubiyah wa fi'li ta'ajub, atau berada di antara ma'ta'ajubiyah dan fi'il ta'ajub, itu menunjukkan kekaguman. Nahu makana ahsana Zaidan. Di ma'ta'ajub ahsana Zaidan, fi'il ta'ajub, kana Zaidah. Taib. Ini kekhususan untuk kana saja, tidak untuk saudaranya yang lain. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Masalah yang ke 9. Tahtassu kana bijawazi hadfiha ma'a ismiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika katsiran ba'da law wa in asyartiyatain. Khusus karena juga saudaranya yang lain gak ikut, boleh karenanya dibuang bersama isimnya, yang tersisa cuma khobarnya saja. Hal itu banyak terjadi jika terletak setelah lau dan in syarat. Jadi setelah lau dan in syarat ada khobarnya saja, karena dan isimnya dibuang. Naam. Contoh kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadid, carilah sebagai mahar walau khataman min hadid, sekalipun cincin dari besi. Khataman khobar mana kana dan isimnya dibuang karena terletak setelah lau syarat. Wa takdir walau kanal multamasu khataman min hadidin, takdirnya ialah sekalipun yang dicari adalah cincin dari besi. Jadi kana dan al multamasu isimnya dibuang. Wa qaulihim, seperti ucapan mereka, annasu majziyuna bi a'malihim in khayran fa khayran wa in syarran fa syarran. Manusia itu dibalas sesuai dengan amalnya. Jika baik ya balasannya baik, jika jelek ya balasannya jelek. Perhatikan, khairan dan syarran ini sama-sama dinasab menjadi khobarnya kana. Kana terletak setelah in, maka kana dan isimnya dibuang. Wa takdir, takdirnya ialah in kana amaluhum khairan fajazauhum khair wa in kana amaluhum syarran fajazauhum syarran. Jadi karena amaluhum dibuang, ya, karena terletak setelah panik insyaat, yang tersisa coba khobarnya saja. Taib. Ini khusus untuk lafadz karena saja, tidak berlaku untuk saudaranya yang lain. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Tahtassu kana bijawazi hadfi nuni mudari'iha al-majazumi, kurang mim tulisannya itu, al-majazumi ya, kurang mim, bi khamsati syurat. Nun pada lafad kana yang mudari itu yakunu, nah, ya. Nun pada lafad kana yang mudhari itu yakunu, nah, itu boleh dibuang. Ingat, boleh, enggak wajib tapi boleh dibuang. Ketika jazm dengan 5 syarat. Awal antakuna bilabdil mudhari. Yang kedua, pertama karena lafadnya mudhari itu yakunu. Tani ayakun al mudhari majzuman bis sukun. Fil mudhari-nya jazm dengan sukun. Berarti yakunu, takunu, akunu, nakunu, ya. Bukan jazm dengan yakun, akun, takun, ya. Bukan jazm dengan membuang nun. Kalau yang jazam dengan membuang nun, nunnya sudah terbuang sendiri, ya. Nah, ini jazam dengan sukun. Atsalis alla yaqa' ba'da nun sakin. Setelah nun tidak ada huruf sukun. Rabi' alla yaqa' ba'da dhamir nasbin mutasil. Yang keempat, setelah nun tidak ada dhamir nasab mutasil. Al-khamis alla yuqaf 'alaiha. Yang kelima, tidak dibaca waqaf. Tidak dibaca waqaf. Kalau lima syarat ini terpenuhi, nunnya boleh dibuang. Nahwu qawli ta'ala walam aku baghiyah. Itu asalnya walam akun baghiyah. Wala taqu fi dhaiq, asalnya wala takun fi dhaiq. Wa in taqu hasanatan, asalnya wa in takun. In fuqida syartun min tilka syurut al-khamsah fala tuhdaf nun. Jika salah satu syarat tersebut hilang, salah satu dari lima syarat itu hilang, maka nunnya tidak boleh dibuang. Nahu kana zaidun qaiman li adami jazmiha. Karena ini contohnya yang benar, yakunu zaidun qaiman. Hati atau enggak masalah, karena zaidun qaiman li adami mudhari'iha. Nah, tapi yang supaya enggak banyak-banyak yang diganti, ya itu yakunu zaidun qaiman di adami jazmi, karena tidak jazm, ya, karena diganti apa? Yakunu. Az-zaidun lam yakunu qaimin di adami jazm bisukun. Lam yakunu ini tidak masuk syarat ini karena jazmnya tidak pakai sukun. Nunnya dibuang itu karena memang tandanya sebagai al-amsalatul khamsah, ya. Qawlu ta'ala lam yakunil ladina kafaru li wujudi sakin ba'daha. Lam yakun nunnya enggak dibuang karena setelahnya ada sukun, ya. Iyakunhu falan tusallitu alaihi. Iyakunhu li wujudi dhamir nasbin mutasil, karena adanya dhamir nasab mutasil setelah nun, sehingga enggak boleh membuang nun. Ini faedah. Waqad hudifan nunu fil Qur'anil Karim fi thamaniyata asyara mawdian. Dalam Al-Qur'an nun lafad yakunu dibuang di 18 tempat. Ya. Taib ini disebutkan 18 ayatnya dan tempat-tempatnya, ya. Ini ada pembuangan nun. Al-awwal wa in taqu hasanatan. Asalnya wa in takun. Atsani dzalika bi annallaha lam yaqu mughayyiran. Asalnya lam yakun. Atsalis fa iyatubu yaqu khairal lahum. Asalnya yakun. Fala taqu fi miryati min, asalnya fala takun. Fala taqu fi miryati mimma ya'budu haula, asalnya fala takun. As-sabi wala taqu fi dhaiq mimma yamkurun, asalnya wala takun. Ats-tsamin walam taqu syai'a, asalnya walam takun. At-tasi walam yaku syai'a walam aku bahagia. Nah, asalnya walam akun. Al-asyik walam yaku syai'a, asalnya walam yakun. Al-khadiyah asyik wa'iyaku kadiban fa'alai kadibuh, asalnya wa'iyakun. Al-thani ta'asyar atau al-thani asyar wa'iyaku sadiqan yusibkum, asalnya wa'iyakun. Al-thani ta'asyar qalu awalam taku ta'tikum, asalnya awalam takun. Rabi asar falam yakun yanfa'uhum imanhum, asalnya falam yakun. Al-khamis asar Ya bunayya innaha intaqu mithqala habbah, asalnya intaqun. As-sadis asar, qalu lam naqu minal musallin, asalnya lam naqun. As-sabi asar, walam naqu nut'imul miskin, asalnya walam naqun. As-samin asar, alam yakunut fatamimani yumna, asalnya alam yakun. Ini 18 tempat dalam Al-Quran ada pembuangan nun pada lafad kana yang mudhari. Semuanya memenuhi 5 syarat tadi. Wallahu ta'ala biswab. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang kana wa akhwatuha. Tapi kalian persiapkan untuk imtihan. Imtihannya Kamis yang akan datang insyaallah ya. Yang diimtihankan ialah mubtada, khobar dan kana wa akhwatuha. Sudah. Mubtada, khobar dan kana wa akhwatuha. Ya. Mubtada, kemudian khobar dan kana wa akhwatuha. Itu pelajari. Insyaallah Kamis yang akan datang kita imtihan ya. Nah, itu kemarin Mutamimah sudah berapa kali imtihan? Dua. Masih ada nilainya? Masih. Nah, itu dipakai nanti tambah nah, ya. Jadi kalian sudah nabung 2 kali imtihan Mutamimah. Nah, nanti berarti imtihan yang ketiga Mutamimah ya. Ingat targetnya antum harus mumtaz. Nah, pelajari mubtada, khobar dan kana wa akhwatuha. Taib, wallahu ta'ala. Alasan yang membuat harus pakai alasan. Saya tidak menyalahkan jawabannya Tuhan. Saya hanya menanyakan alasannya apa. Dan beliau terdiam 1000 bahasa. Buat alasan itu apa? Mengatakan khobar kedua lebih absurd. Lakana pada kalimat ini sebagai isim mausul, sebagai silam mausul. Isim kananya dhamir mustatir huwa dan khobarnya akramtuhu. Ya boleh-boleh saja kalau mau ya. Nah, boleh-boleh saja. I'rab itu bisa dipoles-poles kok. Nah, banyak pemolesan dalam i'rab. Bahkan satu lafad i'rabnya diperselisihkan oleh banyak pihak. Ya biasa. Jelas-jelas itu jadi maf'ul mutlak, masih boleh jadi hal. Masih boleh jadi ini itu. Alasannya begini, begini, begini. Sudah. Terserah kamu. Yang penting bisa ngasih argumen yang kuat ya. Bukan asal-asalan ya. Nah, tapi tentunya ada yang kuat, ada yang lemah alasannya ya. Yang terkuat itulah yang dipilih. Nah, jelas. Seperti ini kok sepertinya dia pengin enggak ada istilah karena Sa'idah. Karenanya tetap fungsi semua. Karena domirnya jadi isimnya, akramtuhu jadi khobarnya, sehingga jumlahkan akramtuhu jadi silatul mausul dari alladhi. Ya monggo silakan. Ya. Karenanya Sa'idah. Ya memang itu yang kita pelajari tadi. Ya naam. mal murad biqaul syair sahi samir wala tazal dzakiran al maut. Syukran. Artinya adalah sahi, bangkitlah. Samir artinya ialah sing-singkan lengan bajumu. Maksudnya sahih samir itu ialah sadarlah, bangunlah dari lamunan, ya. Nah, dan teruslah engkau mengingat kematian. Wala tazal dzakiran al maut. Ya itu maksudnya, supaya kita tidak terlena, ya, dengan angan-angan. Supaya kita selalu ingat apa ini? Mati. Kalau orang itu ingat mati, angan-angannya enggak banyak-banyak, ya. Nah, pokoknya kematian itu kayaknya besok, enggak terlalu panjang angan-angan. Baik. Baik. Sukan, ya. Dari aku ahsan dari tadi ala wala bersama kalau aku lebih dari aku berarti aku jala jala apabila asbaha memiliki arti menjadi apakah masih beramal? Iya, asbaha itu punya arti dua hukum asalnya, ya. Pagi-pagi sama menjadi fasfahtum binikmatihi ikhwana. Itu artinya bukan kalian pagi-pagi menjadi bersaudara, bukan, tapi kalian menjadi bersaudara, ya. Nah, tapi kalau artinya selain itu baru tam, ya. Hanya punya fa'il, enggak punya khobar. Bagaimana dengan lafaz innallaha kana aliman khabira? Apakah kana di sini zaidah? Enggak, ya. Jelas aliman dibaca nasab. Ah, jadi khobar. Siapa yang menasabkan? Kalau enggak kana, berarti kana peramal, ya bukan zaidah. Ya, ngetes dia itu. Saya diimtihani terus, ya. Naam, nanti kalian Kamis tak imtihani. Insyaallah, ya. Jadi lihat Karina, kalau setelah kana kok nasab, berarti kana itu beramal, ya. Karena yang nasab itu mesti khobar, paham, ya. Nah, kalau kana itu zaidah enggak beramal, itu enggak bisa berbuat apa-apa dia. Baik. Nah. Apakah kana zaidah beramal? Enggak. Ditambahkan begitu saja untuk taukid, menguatkan pernyataan, ya. Jadi lafaz-lafaz yang ditambahkan baik dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam percakapan yang lain, dalam keadaan dia tidak beramal tapi ditambahkan, itu faedahnya itu ialah untuk apa? Taukid, untuk menguatkan. Nah, cukup sampai di sini, ya. Ingat, insyaallah Kamis kita akan imtihan, yang tidak masuk dikasih tahu, ya. Nah, imtihannya apa? Mubtada, khobar, sama kana, wa akhwatuha. Jazakumul khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.